الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخوتي اعزكم الله نواصل القراءة كتاب الجدل ومجال كتاب المفيد على كتاب التوحيد yang ditulis oleh Fadilah Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada ayat yang kelima. Qala rahimahullah ta'ala al-ayat al-khamisah ila sabi'ah, ayat yang kelima sampai ketujuh. Qawluhu ta'ala, firman Allah tabaraka wa ta'ala, قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم. الله تبارك وتعالى menyatakan قل katakan wahai Nabi تعالى kemarilah أتل ما حرم ربكم عليكم, aku bacakan kepada kalian apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian. قال رب الله تعالى بكتاب الشيخ مسلم رحمه الله تعالى al-khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembicaranya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amarahu Allah an yaqula linnas ta'alu. Di sini Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada manusia ta'alu, kemarilah. Maksud dari kata ta'alu ay aqbilu, menghadaplah. Wahlumu, dan kemarilah. Wa asluhu minal ulu, yang asal katanya dari kata al-ulu. Al-ulu ini tinggi, naik. Ka'annal munadi yunadi ka'an ta'lu ila makanik, seakan-akan yang menyeru, yang memanggil, memanggilmu dengan mengatakan agar engkau naik ke tempatnya. Wa yaqul ta'al, sehingga dia mengatakan ta'al, kemari, ay irtafi' ilayya, naiklah, menemui aku. Wa qawluhu, dan juga firman Allah atlu bil jazmi, dengan bentuk jazm di sini. Apa bukti jazmnya? Ini dibuang huruf illahnya, huruf wawnya, ditinggalkan dhammahnya. Itu menunjukkan bahwasanya ada huruf yang dibuang, yaitu huruf waw. Jadi majzum bihadzi harfil illah, begitu ya, dijazm dengan dibuangnya huruf illah. Huruf illahnya adalah waw. Kenapa waw? Karena yang ditinggalkan adalah harakat syakal dhammah. Syakal dhammah jawaban lil amr, sebagai bentuk jawaban bagi perintah. Perintah apa? Perintah kul, sehingga jumlah seterusnya adalah makulun fi fi mahalin nasbin mafulun bihi, begitu. Fi qawlihi ta'alau, di dalam firman Allah ta'ala ta'alau, kemarilah. Wa qawluhu harrama rabbukum alaikum, dan firman Allah ta'ala yang menyatakan apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Ma di sini adalah ismun mausul maf'ulun li'atlu. Ma dalam ma harrama ini maknya adalah isim mausul yang kedudukannya dia fi mahalin nasbin, sebagai maf'ul bihi, sebagai maf'ulun bihi. Maf'ul dari apa? Dari fi'il atlu. Dari fi'il atlu. Nah, tala yatlu. Maka atlu wal a'id mahdhuf, sedangkan a'idnya mahdhuf. Kenapa? Karena isim mausul di sini dia membutuhkan a'id. A'idnya mahdhuf. Wa taqdir ma harramahu rabbukum alaikum. Apa yang telah Allah haramkan dia oleh Rabb kalian atas kalian. Apa yang Allah haramkan? Maka domirhu di sini adalah a'idnya. Ya. Wa qala rabbukum, dan dikatakan di sini Rabb kalian, rabbukum. Wa lam yakul ma harram Allah. Tidak dikatakan ma harram Allah. Apa yang telah Allah haramkan? Tidak. Tetapi apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian. Kenapa demikian? Li'anna Rabbah huna ansab. Karena lafaz Rabb di sini lebih tepat. Kenapa lebih tepat? Haitsu inna Rabb lahu mutlaqut tasarruf fil marbut. Karena Rabb memiliki kemutlakan tasarruf. Rabb memiliki kemutlakan dalam memperlakukan siapapun juga yang menjadi marbutnya, yang dikuasainya, yang dipeliharanya. Baik, Allah yang menjadikan, Allah yang merupakan Rabb yang menjaga mereka, yang memelihara mereka, makhluk. Sehingga kalau dikatakan dengan Rabb, Allah pantas untuk memperlakukan bagaimanapun juga. Wal hukmu alaihi bima taqtadhihi hikmatuh. Sedangkan hukumnya adalah sesuai dengan apa yang menjadi hikmahnya. 6. Wa qawlu, kemudian kalimat berikutnya, alla tusyriku, agar jangan kalian berbuat kesyirikan. Maka kata Syekh Nusaim rahimahullah ta'ala di sini, an di sini an tafsiriyah. Annya adalah an tafsiriyah. Kenapa an tafsiriyah? Kemarin sudah dibahas dia bahwasanya an tafsiriyah kapan? Ketika dia jatuh setelah kalimat yang mengandung maknal qaul. An yang jatuh setelah kata yang mengandung maknal qaul. Di sini apa? Di sini atlu. Di sini apa? Atlu. Aku bacakan. Berarti apa? Mengandung maknal qaul. Baik. Sehingga annya di sini adalah an tafsiriyah. Tufassir atlu ma harrama. Menafsirkan lafaz atlu ma harrama. Ya. Kemarin sudah kita contohkan dengan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ya. Di mana an di situ adalah tafsiriyah yang benar. Kenapa? Karena qada memiliki makna al-qaul. Ya. Dan sudah kita contohkan juga yang memiliki makna al-qaul selain qada. Ya, seperti apa? Kataba. Seperti apa? Wassa. Seperti di antara ini atlu dan sebagainya. Baik. Auha dan sebagainya. Maka itu semua adalah kalimat yang memiliki makna al-qaul. Ayat maksudnya adalah kata Syekh, atlu alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Maksudnya adalah aku bacakan kepada kalian agar kalian itu apa? Agar kalian tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Berarti ini adalah tafsir ya. Tafsir daripada apa yang dibacakan. Walaysat masdariyah. Dan an di sini bukan masdariyah. Bukan masdariyah. Wa qad qila bihi, walaupun ada sebagian nuhat yang menganggap ini adalah an masdariyah. Iya, dan sudah dibahas pada pembahasan yang lalu. Wa ala hadzal qaul takunu la zaidah. Kalau seandainya annya ini adalah an masdariyah, berarti la-nya adalah la zaidah. La-nya zaidah. Kalau misalkan ada yang bertanya, apakah ada di dalam Al-Qur'an sesuatu yang zaid? sesuatu yang zaid. Artinya zaid apa? Tambahan yang tidak perlu. Kita katakan di dalam Al-Quran tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Ya, engkau tidaklah menciptakan segala sesuatu dengan kebatilan. Apalagi ini adalah sifat min sifatillahi ta'ala. Ini adalah sifat dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka tidak akan mungkin batil. Karena Allah adalah al-haq. Karena Allah adalah al-haq. Nah, sehingga bagaimana kalau seandainya ada huruf yang zaidah? Ada huruf yang kedudukannya sebagai zaidah. Maka kita katakan yang zaidah itu lit-ta'kid. Libayanit tawqid. Untuk menjelaskan at-ta'kid, penekanan. Ya, sekali lagi kalau seandainya kita temukan ada kata atau huruf yang merupakan huruf zaid, huruf tambahan dalam Al-Quran, maka kita katakan tetap memiliki faedah. Apa faedahnya? Lit-ta'kid, untuk menguatkan. Atau libayanit ta'kid, untuk menjelaskan penguat, sebagai penguat. Nah, sebagai penjelas yang menguatkan. Baik. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kalau annya masdariyah, berarti lahnya adalah zaidah. Karena Allah itu asal katanya dari an dan la, gitu ya. Dari an dan la. Walakinnal qaula al-awwala ashah. Akan tetapi pendapat pertama itu yang lebih sahih. Pendapat yang pertama lebih sahih, yaitu apa? Annya adalah tafsiriyah. Ay, maksudnya adalah atlu alaikum adamal isyrak. Ini maksudnya adalah aku bacakan kepada kalian tidak melakukan kesyirikan. Ya. Apa yang dibacakan? Yaitu tidak melakukan kesyirikan. Ini maknanya. Adamul isyrak. Li'anna Allah lam yuharrim alaina alla nusyrika bihi. Karena Allah, kenapa ini lebih tepat mananya? Karena Allah di dalam ayatnya ini tidak mengharamkan bagi kita untuk kita tidak berbuat syirik. Yang diharamkan adalah berbuat kesyirikan. Tidak berbuat syirik justru itu yang diperintahkan. Sehingga la-nya di situ apa berarti? Kalau la-nya memiliki makna tidak, berarti apa? Agar tidak berbuat syirik. Keliru jadi. Ya, padahal itu yang diperintahkan. Berarti di sini annya adalah an tafsiriyah, bukan masdariyah. Nah, begitu. Bal harrama alaina an nusyrika bihi. Bahkan Allah mengharamkan atas kita untuk kita berbuat syirik kepadanya. Wa mimma yu'ayyidu anna an tafsiriyah. Dan yang menguatkan juga bahwaannya di sini adalah an tafsiriyah, anna la huna nahiyah. Bahwa la di dalam alla tusyriku ini adalah nahiyah, la yang bersifat larangan. Ya, bersifat apa? Larangan, yaitu agar jangan berarti. Sehingga apa? Litatanasabal jumal. Kenapa la-nya nahiyah? Agar cocok dengan konteks kalimatnya. Fatakuna kulluha talabiyatan, sehingga jumlah yang ada di sini adalah jumlah talabiyah. Ya, ini jumlah insya'iyah talabiyah. Jumlah insya'iyah ada dua, jumlah insya'iyah khabariyah dan jumlah insya'iyah talabiyah. Kapan jumlah insya'iyah talabiyah? Ketika dia menuntut sesuatu yang belum terjadi di saat diperintahkan. Jadi al-jumlah at-talabiyah, al-jumlah al-insya'iyah at-talabiyah dikatakan oleh para nuhat adalah al-jumlatul lati tastad'i matluban alladhi lam yahsul waqta al-matlu'ak waqta talab. Iya. Waqta talab. Demikian. Yaitu sebuah kata yang mengharuskan adanya sebuah tuntutan yang belum terjadi ketika diperintah. Di sini sudah terjadi belum? Belum. Ya. Allah memerintahkan Allah tusyriku bihi syai'an, agar jangan berbuat kesyirikan. Baik. Berarti apa? Berarti belum terjadi. Baik. Sehingga Pak, sehingga dituntut untuk tidak berbuat kesyirikan. Nah, demikian. Ini kalau apa? Kalau seandainya itu annya masdariyah. Kalau itu annya masdariyah. Demikian juga kalau annya tafsiriyah. Dua-duanya apa? Semuanya menunjukkan jumlah insya'iyah talabiyah. Nah, demikian. Qala wa qawluhu, dan juga firman Allah Ta'ala, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya berbuat baik. Maksudnya ayat, wa atlu alaikumul amra bil ihsani ilal walidain, dan aku bacakan kepada kalian perintah untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qawluhu, dan juga firman Allah, wala taqtulu auladakum, dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Ba'da an dhakara haqqal usul, dhakara haqqal furu'. Di sini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, Allah menyebutkan perintah ini setelah Allah menyebutkan hak usulnya. Hak usulnya adalah apa? Agar tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, dan agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Baru setelah itu dibawakan cabangnya, rinciannya. Apa di antara birrul walidain atau baktinya kedua orang tua? Baktinya anak kepada orang tua sudah diterangkan pada yang sebelumnya. Sekarang baktinya orang tua kepada anak. Apa baktinya orang tua kepada anak? Yaitu tidak membunuh anak karena takut miskin. Ya, itu baktinya orang tua kepada anak. Haknya anak terhadap orang tua. Haknya orang tua terhadap anak adalah anak tidak berbuat yang menyakiti kedua orang tuanya. Dan sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu. Sekarang adalah haknya anak atas kedua orang tuanya. Yaitu apa? Tidak dibunuh karena takut miskin. Ya. Baik. Sehingga apa? Dikatakan oleh Syekh rahimahullah taala, wal aulad fil lughatil arabiyyah yashmulu dzakar wal unsa. Dan yang dimaksud dengan anak-anak di dalam bahasa Arab adalah mencakup laki-laki dan perempuan. Namanya anak-anak itu adalah laki-laki dan perempuan. Dari mana kita tahu? Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hal hukum waris. Dalam surah Nisa ayat ke-11. Allah menyatakan, yusikumullahu fi awladikum. Allah wasiatkan kalian tentang anak-anak kalian. Siapa yang dimaksud dengan anak-anak di sini? Lidzakari mislu hadzil unsayayni. Bagi laki-laki mendapatkan bahagian dua perempuan. Bagi satu laki-laki mendapatkan bahagian dua perempuan. Baik, demikian. Sehingga apa? Sehingga dari sini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan anak-anak di sini, laki-laki maupun perempuan sama-sama punya hak untuk hidup, tidak boleh dibunuh. Ya, baik. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala min imlaq, yang dimaksud dengan imlaq di sini al-imlaqu al-faqru. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yang dimaksud dengan imlaq di sini adalah al-faqru, kefakiran, kemiskinan. Kalau disebutkan secara sendirian fakir itu maknanya sama dengan miskin. Sedangkan min imlaq lisababiyah wa ta'lil. Minnya ini bermakna sababiyah dan ta'lil. Maksudnya apa? Ay bisababil imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian oleh sebab karena kemiskinan yang menimpa kalian. Begitu. Ya. Baik. Kenapa demikian? Karena Allah menjamin pada kelanjutan firman-Nya, wa qawluhu nahnu narzuqukum wa iyyahu. Karena kami yang memberi rizki kepada kalian dan kepada mereka. Ya. Karena kami yang memberikan rizki kepada kalian dan mereka. Ya. Jangan khawatir. Baik. Maksudnya apa? ai idza atqaitumuhum, maksudnya adalah jika kalian membiarkan mereka hidup, fa innar rizqa la yudayyiqu alaikum bi ibqaihim, karena sesungguhnya rizki kalian itu tidak akan menjadi sempit karena hidupnya mereka. Ya, rizki kalian tidak akan menjadi sempit, rizki kita tidak akan berkurang sama sekali dengan kehadiran anak kita. Ya, sebagian orang tua di masa modern khusus masa sekarang khawatir, ya, dengan perekonomian yang pas-pasan, kemudian apa? Takut punya anak banyak, kenapa? Takut nggak bisa sekolah nanti anaknya, ya, takut anaknya tidak bisa makan nanti, takut anaknya tidak jadi orang. Kalau tidak jadi orang mau jadi apa terus? Berubah jadi apa? Jadi hewan? Tidak mungkin, ya, tetap jadi orang. Nah, saya, ayah, apa kemudian tidak makan kemudian dia jadi tetap apa? Kemudian jadi berubah? Tidak, tetap jadi orang. Nah, takut nanti tidak jadi orang katanya, ya. Terus mau jadi apa? Kalau bukan jadi orang, berubah, ya. Nah, bukan transformer, ya. Nah, bukan robot, ya. Nah, tapi apa? Dia dijamin oleh Allah Tabaraka wa Taala sebagaimana kalian dijamin oleh Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Nah, demikian. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, dan demikian juga Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ketika ada yang datang mengeluhkan tentang ighla asy'ab, begitu tingginya harga barang pokok. Iya. Naik, semua barang naik. Iya, apalagi di kita. Kalau sudah musim lebaran, naik semua, ya. Nah, gaji enggak naik, tapi apa? Barang-barang naik, misalkan. Iya. Ngeluh mereka. Pada naik semua ini, gimana kita? Kita katakan apa? Yang menaikkan harga barang pokok makanan itu adalah Allah. Yang memberi rezeki kita adalah Allah. Iya. Yang mencukupkannya adalah Allah. Sudah. Jalani. Begitu. Ya, yang penting kita usaha tawakal Allah. Begitu. Kait demikian. Jangan takut karena barang-barang mahal naik semua. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya dimatiin satu-satu, ya. Hah? Ini beras naik, nah, matiin satu. Minyak naik, matikan lagi satu. Gas naik, matikan lagi satu, ya. Na'udzubillahi wa nasallallahu. Jangan, ya. Anak kita itu bukan kutu, ya. Yang menghisap darah kita bukan, ya. Nah, yang kalau kita sudah gatal kemudian apa? Dipites, ya. Na'udzubillahi wa nasallallahu. Bukan. Hey, tetapi anak adalah amanah. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Okay. Sehingga kata Syekh, fa inna rizqa la yudayyiq alaikum bi ibqaihi. Karena rizki kita, rizki kalian tidak akan mungkin menjadi sempit karena hidupnya mereka. Li anna alladhi yaqumu bi rizqi huwa Allah. Karena yang menegakkan rizki adalah Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Dibawakan satu kisah oleh kaum salaf. Di dalam Hilyatul Auliya Al-Imam Al-Asbahani, Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah ta'ala. Ada satu ekor ular yang hidup di sumur tua. Sumur sudah enggak kepake. Kemudian dia keluar dari sumur itu tiap pagi dalam keadaan apa? Ular ini buta. Dan keumuman memang ular itu apa? Buta, ya. Keumuman ular itu apa? Buta. Makanya kalau ada ular lewat, kita diem, tenang sudah. Tidak akan apa-apa, ya. Tapi kalau gerak, pendengarannya apa? Tajam. Ya, indra ciumnya tajam. Hai. Ular ini buta digambarkan oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah taala. Ular ini buta. Setiap pagi dia mengeluarkan tubuhnya. Berdiri di atas sumur. Dalam posisi tegak persis seperti apa? Tongkat. Setiap kali setiap pagi ada saja burung yang menempel hingga di kepalanya. Maka apa? Setiap kali hingga makan. Masuk lagi dia. Setiap pagi seperti itu. Maka kata Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah taala, lihat. Ular yang buta yang dia tidak bisa berusaha hanya memunculkan kepalanya dan tubuhnya, dia mendapatkan rizki. Maka sadaqallah al-azim. Kemudian dia membawakan ayat, wa ma min dabatin illa 'ala Allahi rizquha. Ya. Tidak ada dari satu binatang melata pun di muka bumi ini melainkan Allah yang menanggung rizkinya. Bukan kita yang menanggung rizki anak-anak kita, bukan. Tetapi Allah yang menanggungnya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Bahwasanya ketika kita diciptakan oleh Allah di perut ibu kita, ya, selama 40 hari dalam keadaan sebagai apa? Nutfah, kemudian sebagai alaqah, kemudian terbentuk sebagai sosok manusia. Barulah Allah tabaraka wa ta'ala mengutus malaikatnya dengan apa? Bi arba'i kalimat, dengan 4 ketetapan. Ya, di antaranya apa? Rizkinya. Di antaranya adalah rizkinya. Tamam. Sehingga jangan khawatir, jangan khawatir. Ya. Nah, kemudian satu persoalan yang dibawakan oleh Syekh di sini. Wa bada huna bi rizqil walidain. Di dalam surah Al-An'am ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan rizki untuk kedua orang tua. Kenapa? Karena sebutnya apa? Nahnu narzuqukum. Kami yang memberikan rizki kepada kalian. Wa iyyahum, dan mereka. Baik, di dalam surah Al-Isra justru kebalikannya. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk jangan membunuh anak-anak kalian karena khasyyata imlaq, karena takut miskin, Allah menyebutnya apa? Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberikan rizki kepada mereka dan kepada kalian. Apa hikmahnya di balik dua kalimat yang berbeda ini? Qala syekh, wa fi surah al-Isra bada bi rizqil aulad. Sedangkan dalam surah Al-Isra Allah memulainya dengan rizki bagi anak-anak. Wal hikmah fi dzalik. Hikmahnya adalah annahu qala an qala huna min imlaq. Di mana di dalam surah Al-An'am ini Allah menyebutnya min imlaq. Yang menyebabkan orang tua membunuh anak mereka karena min imlaq, sebab kemiskinan yang menimpa mereka. Sehingga kata siapa? Walimlah hasil. Berarti kemiskinan sudah terjadi pada keluarga tersebut. Makanya dia membunuhnya min imlak. Membunuhnya karena apa? Karena kemiskinan yang menerpa mereka. Baik. Fabada fabada bidzikril walidain alladaini amlaqa. Sehingga di dalam ayat ini Allah menyebutkan dengan rizki untuk kedua orang tua yang keduanya mengalami kemiskinan. Wa hunaka qala, sedangkan di dalam surah Al-Isra di sana disebutkan khasyyata imlaq. Dalam surah Al-Isra ayat 31. Maka kata Syekh, fahuma ghaniyani. Adapun dalam surah Al-Isra kedua orang tuanya itu dalam berkecukupan. Dalam keadaan berkecukupan. Okay. Tetapi apa? Lakin yakhshayanil faqra. Akan tetapi keduanya khawatir jatuh miskin karena membiarkan anaknya hidup. Ya, begitu. Baik. Fa bada'a bi rizqil aulad. Oleh karena yang Allah memulai dengan menyebut rizki bagi anak-anak. Qabla rizqil walidain. Sebelum menyebutkan rizki bagi kedua orang tua. Nah, wa taqyid nahyi an qatl aulad min khasyyati imlaq bina'an ala waqi'il musyrikin ghalib. Dan dikhususkannya larangan membunuh anak-anak karena takut miskin, padahal banyak faktor-faktor yang lainnya orang tua yang membunuh anaknya, ya. Karena apa? Karena malu. Karena apa? Karena hamilnya by accident misalkan, ya. Hamil karena kecelakaan, ya, ditabrak orang, akhirnya pengok ke depan, begitu ya. Sehingga apa? Malu dia. Begitu keluar, langsung dibunuh. Sama tidak? Sama. Berarti ya, membunuh anak juga. Sama berarti. Baik. Atau faktor yang lain juga. Sama. Ada. Ya, faktor yang lain. Sekarang apa? Kenapa disebutkan, dikhususkan di sini khasyyatul imlaq, takut miskin? binaan ala waqi'il musyrikin ghaliban. Hal ini dibangun karena demikianlah kenyataan yang sering terjadi pada kaum musyrikin. Yang sering terjadi pada kaum musyrikin karena adanya anggapan seperti ini. Ya, takut mereka. Baik. Fala mafhuma lahu, sehingga tidak ada mafhumnya. Maksudnya tidak ada mafhumnya, hukumnya tidak terbalik. Artinya apa? Kalau tidak takut miskin berarti boleh dong membunuhnya. Nah, itu hukum terbalik. Ya, demikian. Maka di sini ikhwati a'azani wa sallamullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang hukum membunuh anak-anak karena takut miskin maupun yang lainnya. Ya, maka itu semua adalah perkara yang haram, perkara yang diharamkan. Membunuh anak-anak dengan alasan apapun juga, maka itu tidak dibenarkan. Ya, nah, baik. Bagaimana dengan kejadian Nabi Khadir? Ya, adapun Nabi Allah Khadir alaihissalatu wassalam, maka apa? Beliau diperintahkan berdasarkan apa? Wahyu yang diturunkan kepadanya. Dan itu menjadi bukti bahwasanya Khadir adalah Nabi, yang mana beliau tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada Musa alaihissalatu wassalam. Ya, di mana perbedaan Nabi dengan Rasul apa? Nabi dikatakan jumhur ulama, Nabi itu diberikan wahyu, tetapi apa? Tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Rasul apa? Diberikan wahyu, tetapi diperintahkan untuk menyampaikannya. Ya, sehingga wajar kalau Musa tidak tahu, karena Khadir tidak ada apa? Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan apa yang Allah wahyukan. Ya, syariatnya untuk kaumnya. Sedangkan Musa bukan berasal dari kaum Khadir, begitu. Ya, mafhum. Baik. Sehingga benarlah pendapat jumhur yang menyatakan perbedaan Nabi dengan Rasul adalah Nabi mendapatkan wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang yang di luar kaumnya. Ya, khusus bagi apa? Kaumnya saja. Nah, khusus bagi dia. Ya, baik. Dan orang-orang yang diperintahkan. Sedangkan Rasul diperintahkan untuk menyampaikan risalah yang disampaikan. Nah, kepada kaumnya. Demikian, wallahu ta'ala al-sawab. Adapun Nabi kita, maka keistimewaannya diperintahkan untuk menyampaikan kepada semua kaum, tidak khusus bagi kaumnya saja. Berbeda dengan Rasul yang lainnya. Demikian. Naktafi bi hadzal qadar, aqulu qawli hadza, astaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, tawaffahu alhamdulillah.